kesalahan ini. Hingga akhirnya kau pergi. Pergi meninggalkan aku, hancur hatiku, tak ada dirimu. Sungguh ku mencintaimu. Jangan pergi tinggalkanku, karena dirimu berharga bagi hidupku, bagi cintaku. Kau membuatku bahagia, membuatku tak bisa kehilangan cinta sejati hidupku. Kau wanita terindahku, wanita terbaikku, yang selalu ada di setiap langkah hidupku. Kehilangan cinta sejati hidupku. Kau wanita terindahku, wanita terbaikku, yang selalu ada di setiap langkah hidupku.